Wa man ankarahum aw syakka fihim, barang siapa yang mengingkari mereka atau ragu tentang mereka, aw ankara ahadahum aw syakka fihi, atau mengingkari seorang saja dari mereka atau ragu tentang seorang dari mereka itu, aw tawalla a'da'ahum, atau loyal kepada musuh-musuh mereka. Tadi yang saya maksud dengan musuh di sini khulafa yang ketiga dan para sahabat, katanya aw ahadan al a'da'ihim, atau seorang saja dari musuhnya, fahuwa, lihat Pak di sini, fahuwa, maka orang itu balun, sesat, halikun, binasa, bal kafirun, bahkan dia kafir, la yanfa'uhu amalun, tidak akan ada manfaatnya amalan dia, wala ijtihadun, tidak akan ada manfaat ijtihad dia, wala tuqbal lahu ta'ah, ketaatan dia tidak akan diterima oleh Allah, wala tasih lahu hasanat, kebaikannya tidak akan ada yang sah, habislah sudah, tidak apa, jadi enggak ada sama sekali dah kebaikan orang ini, mungkin bahkan hayawan ya tidak lebih bermanfaat ya, dikategorikan, karena apa, karena sama sekali kebaikannya tidak ada gunanya, ketaatannya tidak diterima, ya sudah disebutnya kafir, sesat, binasa, semuanya adalah berisi cacian, celaan, kutukan, dan ini adalah orang Syiah terhadap ahlu sunnah. Pada yang sekalian berikutnya adalah dikatakan di sini juga, na'taqid annal imamata aslun min usuliddin. Diyakini di sini para yang sekalian bahwa ini salah seorang ulama mereka, ulama Syiah, tetapi masa kini, Pak. Artinya orang masih zaman-zaman sekarang. Ada dalam kitab namanya Aqaidul Imamiyah. Katanya begini, kita meyakini bahwa keimamahan tadi adalah menyatakan bahwa imam kita 12 gitu kan. Bahwa mereka maksum, bahwa mereka adalah dengan berbagai kultus yang sudah kita bahas kemarin-kemarin. Katanya percaya kepada keimamahan adalah merupakan pokok dari pokok-pokok Islam. Aslun min usuliddin. La yatimul imanu illa bil i'tiqadi biha. Tidak akan sempurna suatu keimanan kecuali dia harus meyakini hal itu. Wala yajuzu fiha taqlidul aba, tidak boleh ikut-ikutan kepada bapak-bapak. Bapak kita, kakek kita dan seterusnya, tidak boleh ikut mereka. Wal ahlu wal murabbin, tidak boleh mengikuti keluarga, tidak boleh mengikuti para pendidik. Mahma azamu wa kabaru, betapapun mereka sedemikian besarnya, sedemikian dihormatinya, sedemikian besarnya, bal yajib, tetapi katanya yang wajib dilakukan adalah an-nazar fiha, harus dipandang-pandang, harus dipelajari, kama yajib an-nazar fi tauhid wan nubuwah, sebagaimana dia harus mempertimbangkan, mempelajari tentang tauhid dan kenabian. Jadi teman sekalian, imamah, tauhid, kenabian, itu adalah bagian dari perkara yang setara. Kalau tidak, maka orang itu adalah termasuk tidak meyakini usuluddin atau pokok-pokok Islam dalam iman mereka. Jadi ini adalah termasuk pokok-pokok yang tidak boleh orang tidak tahu, begitu kata mereka. Harus tahu tentang siapa imam, tauhid, kenabian, itu setara gitu. Nah, pada sekalian sedikit lagi, kata beliau di sini, ini penutupnya. Ini adalah bagian penutupnya. Ini pernah sebetulnya kita bahas, tetapi sebagai penutup dari bahasan ini, beliau di dalam kitab ini adalah membawakan begini. Katanya begini, wa a'zamu min hadza, lebih besar daripada yang tadi sudah saya bacakan itu adalah apa yang dikatakan oleh ni'matullahi al-jazairi, katanya. Ni'matullahi al-jazairi ini adalah penulis juga dalam kitab-kitab yang di sini adalah disebutnya Al-Anwaru An-Nu'maniyah. Katanya begini, ini Pak, lam najtami' ma'ahum ala ilahin wahidin wala nabiyyin wala ala imamin. Begitu saya bacakan dengan kata per kata sehingga jelas banget. Katanya kita tidak akan pernah sepakat ma'ahum itu dengan mereka di sini maksudnya adalah ahlu sunnah, kita sama sekali tidak akan bersama mereka, sepakat dengan mereka pada satu Tuhan, pada satu nabi, pada satu imam. Sudah jadi menutup banget, tutup betulan. Wadzalika, Katanya, kenapa itu kok begitu? Karena kata dia, annahum yaqulun. Ahlu sunnah itu mengatakan begini, inna rabbahum walladhi kana Muhammadun sallallahu alaihi wasallama nabiyuh. Katanya, mereka ini ahlu sunnah itu mengatakan bahwa Tuhan itu, Tuhan mereka itu adalah Tuhan yang nabinya itu Muhammad. Wa khalifatuhu ba'dahu Abu Bakrin. Tetapi khalifah setelah nabi itu adalah Abu Bakar. Nah, kalau keyakinan seperti ini, kata dia tidak akan pernah bersama, tidak akan sepakat dengan nahnu, kita Syiah, la naqulu bihadzal rabb, yang tidak menyatakan dengan Tuhan seperti ini. Wala bidzalikan nabi, tidak menyatakan dengan nabi seperti itu, bal naqul, bahkan kita mengatakan, kata mereka, innar rabballadzi khalifatu nabiyyihi Abu Bakrin, sesungguhnya Tuhan yang khalifah nabinya adalah bernama Abu Bakar, laisa rabbuna, itu bukan Tuhan kita, waladzalikan nabiyyu nabiyuna, dan nabi itu bukan pula nabi kita. Nah ini Pak, apalagi kalau sudah jelas bahwa itu adalah, berarti kalau gitu agama lah bedanya. Kita meyakini bahwa nabi itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, khalifahnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah kata mereka, kalau begitu kamu, kita tidak akan sama, Tuhannya beda, nabinya beda. Loh, berarti sama-sama nyebut Allah tapi sebetulnya hakikatnya beda. Jadi bang sekalian, bukan hanya sekedar penyebutan kalau begitu. Kita kaum muslimin harus mengetahui seksama Allahmu dengan Allahku. Ini adalah sama tidak gitu. Nah, ternyata beda di sini. Allahnya orang Syiah itu Allah yang mengutus khalifahnya itu setelah Muhammad, Ali gitu, langsung tanpa jeda. Kemudian setelah Ali tidak ada kata Abu Bakar, Umar, Utsman, tetapi berikutnya adalah Al-Hasan, Al-Husain, sampai dengan Al-Imam Mahdi berikutnya. Kalau ada nama-nama itu ada, baru menurut mereka sama Tuhan kita. Tapi kalau tidak, tidak akan sama. Disebutnya di sini, lam najtami', berarti namanya dalam bahasa itu namanya nafi, Pak. An-nafiyu. An-nafiyu itu artinya adalah peniadaan. Sudah tidak ada. Tidak akan pernah akan. Tidak akan pernah terjadi. Tidak akan pernah sepakat. Oleh karena itu, kalau orang mempelajari ini Pak, maka sebetulnya sangat aneh apabila ada orang yang berusaha mendekat-dekatkan antara ahlu sunnah dengan Syiah. Orang sudah Tuhannya beda, gimana mau didekatkan gitu. Gimana melakukan suatu pendekatan yang sudah prinsipnya beda, Tuhannya itu tidak sama. Walaupun namanya Allah, tapi menurut mereka itu Allahnya itu bukan itu. Walaupun Muhammad, Muhammad itu bukan itu gitu. Jadi para jemaah sekalian, ini adalah sesuatu yang harusnya menjadi pelajaran. Kalau para jemaah sekalian mungkin dari tadi ikuti, dihitung-hitung, semua ini adalah tidak kurang dari 15 pernyataan dari imam-imam, dari para perawi-perawi mereka, dari kitab-kitab mereka, 15 nukilan Pak. Semua ini menjelaskan, memastikan bahwa jika kalian mengingkari imam-imam Syiah atau orang-orang Syiah, 12 imam itu, kalian itu adalah disebutnya tadi sesat, penyembah berhala, ateis, berhak menjadi kafir di dunia, keluar dari Islam, berhak atas neraka, kekal di dalamnya, bahkan seperti tadi pernyataan yang sudah terulang-ulang beberapa kali. Jadi orang sekalian, kalau suatu hari orang Syiah menurut mereka berjaya, lalu berkuasa, lalu kemudian ahlus sunnah wal jamaah diperlakukan untuk seperti di Suriah, itu adalah wajar-wajar saja Pak, karena mood mereka itu adalah darahnya halal orang kafir. Saya akan sampaikan, mungkin pertemuan akan datang, yang akan lagi adalah apa yang menjadi keyakinan orang Syiah menyikapi ahlus sunnah. Ini permanen sekali harus kita ketahui, sehingga kalau itu sudah masuk pada kita, harusnya apa? Mereka tuh bukan saja berencana Pak, itu sudah akidah. Akidah akan kita bahas bersama insyaallah taala, dan itu sudah ada kitabnya, jadi kita tinggal baca. Ini sudah seperti yang para jamaah sekalian bisa lihat dalam lembaran-lembaran PDF yang di depan para jamaah sekalian. Nah, inilah para sekalian yang harus kita ketahui, sudah 15 nukilan, semuanya ada 18-an ya. Tapi kalau demikian adanya, maka para jamaah sekalian, kita harus, walaupun bagaimana kita ini meyakini bahwa kita ini beriman pada Allah, kita adalah beriman pada Rasulullah SAW, beriman kepada kenabian Rasulullah, tapi kata mereka itu adalah, bahkan mereka itu kafir pada para nabi, kafir, tidak akan sah amalnya, tidak akan diterima. Semua ini adalah kesimpulan dari pernyataan-pernyataan mereka, dan artinya adalah kita ini bukan apa-apa, kita ini bukan apa-apa, kita ini adalah orang yang berhak musnah karena orang kafir gitu. Bahkan orang-orang yang tidak berhak menempati surganya Allah tadi ya, berarti ya di neraka. Nah, para sekalian, ngeri sekali pernyataan-pernyataan ini. Mudah-mudahan nanti ini adalah diketahui oleh khalayak kaum muslimin, sehingga menjadi waspada akan bahaya ini, bukan dari pernyataan kita ahlus sunnah, tetapi kita bisa telusuri dari kitab-kitab mereka, sehingga harusnya mereka adalah menjadikan perkataan ini sebagai timbangan yang berat menurut mereka, untuk menjadi pada akhirnya adalah waspada bagi ahlu sunnah wal jamaah. Demikian para sekalian, silakan kalau ada beberapa pertanyaan untuk kita diskusikan. Yang jelas ini adalah dari tadi saya hanya bacakan, terjemahkan ya tidak, sehingga fokus pada apa hukum orang-orang Syiah terhadap orang yang selain Syiah yang mengingkari keimaman imam 12, bahkan hanya bukan 12, satu saja dari imam yang mereka yakini, apa sikap mereka. Nah, para sekalian, jelaslah. Dan karena itu, setelah ini tahu, saya berharap ini bisa disebarkan supaya kaum muslimin menjadi tahu gitu. Kalau tidak, ya majelis kita tidak cukup, kita berarti hanya di dalam saja, padahal sebetulnya kaum muslimin di luar sangat banyak. Nah, demikian dari saya malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Di pertemuan akan datang kita akan mempertajam lagi tentang apa yang tadi harus kita ketahui tentang Syiah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Menurut berdasarkan informasi dari mana, seberapa jauh kekuatan Syiah di wilayah akal dan kemudian khususnya di Timur Tengah sampai ke Dunia Arab dan kemudian ke Indonesia dan Timur Asia Tenggara? Ya, ya tentu ini adalah harus secara ilmiah harus dibuktikan dengan data dan fakta, dan itu adalah tidak mudah. Tetapi barangnya sekalian, sebagai gambaran bahwa penyebaran Syiah itu apabila disebut Syiah gitu ya, apabila disebut Syiah begitu di dunia ini sekarang, maka kalimat Syiah itu adalah yang dimaksud Syiah Isna Asyariyah, Syiah Imamiyah, Syiah Ja'fariyah, atau Rafidah. Kan empat pak namanya, sudah saya sampaikan. Bahwa Syiah itu dikenal dengan Syiah Imamiyah, Syiah Isna Asyariyah, Syiah Ja'fariyah, atau Rafidah. Nah, di dunia ini kalau hidup Syiah, gitu. Syiah itu maksudnya titik-titik Syiah Isna Asyariyah, Syiah Ja'fariyah, Syiah Imamiyah, atau Rafidah. Dan ini adalah dari mereka sendiri. Mengapa demikian? Karena dianggap bahwa Syiah Isna Asyariyah ini adalah menyebar di berbagai penjuru menurut mereka. Artinya di kawasan-kawasan yang Syiah itu beredar, kitab-kitab mereka itu adalah yang tersebar. Kitab-kitab Syiah Isna Asyariyah ini adalah mendominasi kitab-kitab Syiah di beberapa kantong di mana di situ terdapat Syiah. Bahkan misalnya seperti di Yaman, kita bangsa Indonesia kadang-kadang mendengar namanya Syiah Zaidiyah, betul tidak? Syiah Zaidiyah itu termasuk Syiah yang mufaddilah, yang menyatakan bahwa katanya yang lebih afdal untuk menjadi imam itu adalah Ali, gitu. Bukan mengingkari, tapi hanya mengatakan afdol, semestinya yang lebih utama adalah itu adalah disebut Zaidiyah. Tetapi saat ini Pak, di Yaman sendiri sudah habis, ludes, bisa dinyatakan demikian, karena sudah terganti dengan Syiah, Imamiyah, Ja'fariyah, Isna Asyariyah ini. Itu di Yamannya.